السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala. Kita akan membaca pasal yang di hari kemarin sudah kita mulai, yaitu Fi Bayan Ahkam Tajhizil Mayyiti Wa Ma Yata'allaq Bihi. Pasal tentang penjelasan hukum-hukum pengurusan jenazah dan apa yang terkait dengannya. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan perkataan muallif Al-Qadi Abi Syuja', di mana beliau rahimahullahu taala berkata, yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Ada empat hal yang harus ditunaikan atau yang wajib ditunaikan kaitannya dengan mayit atau jenazah. Dan wajib di sini tentunya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian umat yang mengerjakan kewajiban ini, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Empat hal ini ma'asirul muslimin yang wajib kita tunaikan kaitannya dengan jenazah. Yang pertama adalah gusluhu, kita mandikan. Tentunya mandikan ada standar minimal, dijelaskan oleh para ulama standar minimal kita memandikan jenazah adalah ta'mimul ma' jami'al badan, yaitu meratakan air ke seluruh tubuhnya. Itu paling minimal, itu hal yang wajib. Adapun yang sunnah nanti akan kita bacakan penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Adapun yang kedua adalah takfinuhu, setelah kita memandikannya maka kita mengkafaninya. Dan mengkafani juga ada standar paling minimal dan ada standar yang masuk kategori kesempurnaan. Tetapi kalau yang minimal adalah satu lembar kain yang menutupi seluruh bagian dari jenazah. Itu standar paling minimal. Jadi kalau seandainya ada kondisi darurat di mana kita misalnya kehabisan kain dikarenakan terjadinya musibah, ya, terjadinya bencana alam misalnya, ya, sehingga kita kesulitan mencari kain, maka takfin atau mengkafani paling minimal adalah menggunakan satu lembar kain yang menutupi seluruh bagian dari jasad si mayit. Tentunya hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan sebuah hadis, ya, dari Khabbab ibn al-Arad, bahwasanya beliau menceritakan kisah wafatnya syahidnya sahabat Nabi yang mulia Mus'ab ibni Umair. Saat itu tidak ditemukan kecuali satu kain yang bisa digunakan untuk mengkafani beliau. Dan kain ini kalau ditarik ke atas menutupi kepala, maka bagian kaki tersingkap. Atau sebaliknya, ditarik untuk menutupi bagian kaki, bagian kepala pun tersingkap. Maka baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk menutup kepala Mus'ab Ibni Umair radhiyallahu ta'ala an yang syahid dalam peristiwa perang Uhud, ya jadi kain kapannya menutupi bagian kepalanya, adapun bagian kaki yang tersingkap itu ditutup dengan menggunakan namanya apa, izkhir ya, izkhir, yaitu sejenis apa namanya tumbuhan. Ini menjadi argumentasi para ulama terkait dengan apa namanya standar minimal ketika kita mengkafani jenazah, minimal satu lembar, walaupun nanti ada bentuk yang ideal yang memenuhi kriteria apa namanya sesuai dengan sunnah ya, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah taghsiluhu, yang kedua adalah takfinuhu, adapun yang ketiga adalah wassalatu alaihi. Wassalatu alaihi. Kita salatkan. Tentunya menyalatkan ini kata para ulama ada rukun-rukunnya. Misalnya di sini Syekh Majid Al-Hamawi menyebutkan ada 7 rukun salat jenazah. Yang pertama kata beliau adalah an-niyah, yaitu yang pertama berniat. Yang kedua adalah arba'u takbirat, melakukan 4 takbir. Ya, dari mulai takbiratul ihram, takbir pertama, lalu takbir kedua. Ya, setelah takbir pertama tentunya kita membaca Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua kita membaca salawat, bisa dengan salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di tasyahud akhir di dalam salat. Yang ketiga kita membaca doa, doanya nanti banyak ya riwayatnya. Dan yang keempat, setelah takbir yang keempat kita mengucapkan salam. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, sebelum salam kita membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu di antara doa yang diriwayatkan oleh para ulama. Nah, ini yang pertama. Jadi rukun yang pertama adalah niat, yang kedua adalah 4 takbir, yang ketiga adalah rukunnya qiraatul Fatihah, yang keempat adalah al-qiyamu lil qadir, berdiri. Jadi salat jenazah itu berdiri bagi yang mampu, lalu bersolawat kepada Nabi, mendoakan si jenazah setelah takbir yang ketiga, lalu yang terakhir adalah assalamu ba'dar rabi'ah, setelah takbir yang keempat tinggallah kita mengucapkan salam. Ayat yang ketiga. Jadi taghsiluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi, wassalatu alaihi. Adapun yang keempat kata beliau wadafnuhu, dan kita menguburkan. Standar minimal memandikan, kita ratakan air ke seluruh tubuh satu kali. Ya, kita meratakan air ke seluruh tubuhnya. Yang kedua, mengkafani minimal satu lembar. Yang ketiga, menyolatkan, tadi sudah kita sebutkan rukun-rukunnya. Adapun menguburkan, dijelaskan di sini oleh Syekh Majid, fi hufratin tamna'u ra'ihatuhu, yaitu kita menanamnya, menguburnya di dalam satu apa namanya hufrah, galian, tanah galian, yang dengan kita tanam maka akan menghalangi terciumnya bau. Ukurannya dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada urf kebiasaan. Ya, satu negeri dengan negeri yang lain berbeda, dan kadang kondisi tanah pun berbeda. Ada tanah yang cenderung pasir, ada tanah yang cenderung merah dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi standar minimalnya adalah kedalamannya itu diperkirakan dengan kedalaman tersebut tidak akan tercium apa baunya. Ya, tidak akan tercium baunya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasabu'a anhu. Kita harus gali kuburan untuk orang yang meninggal, dan kita perkirakan bahwa hewan buas tidak bisa menggalinya. Hewan buas tidak bisa menggalinya. Wa huwa aqallud dafn, dan ini adalah ukuran yang paling minimal, yaitu bau tidak tercium, kemudian kuburnya tidak tergali oleh siapa, hewan-hewan yang buas. Ini standar yang paling akal, standar yang paling minimal. Ini empat hak yang harus kita tunaikan: ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Ya, wa dafnuhu artinya kita tanam, kita kuburkan ya di tempat yang layak. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wasnani la yughassilani wa la yusalli alaihima. Ada dua kelompok atau dua manusia yang ketika mereka meninggal, la yughassilan, keduanya tidak perlu dimandikan, wa la yusalla alaihima, dan tidak perlu juga disolatkan. Siapa mereka? Yang pertama kata beliau adalah asyhadu fi ma'rakatil musyrikin. Orang yang mati syahid di dalam berperang dengan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang mati syahid, syuhada, jamaknya kalau satu orang syahid, kalau banyak syuhada. Jadi para syuhada yang berperang misalnya dalam perang Uhud, perang Badar, perang Yarmuk, perang Ainul Jalut, Qadisiyah, banyak ya perang-perang dalam Islam. Kalau terjadi peperangan alias jihad melawan musyrikun, lalu mereka terbunuh misalnya syahid, maka itu tidak dimandikan. La yughassal wa la yusalla alaih. Tidak dimandikan dan tidak juga diapakan disolatkan. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara fi qatl Uhud. Nabi memerintahkan para sahabat ketika mereka sedang mengurus orang-orang yang syahid dalam ma'rakatil Uhud, peperangan Uhud, bidafnihim fi dimaihim, agar para syuhada tersebut dikubur dengan pakaian mereka, bahkan dengan darah yang masih menempel di pakaian dan tubuh mereka. Walam yughassalu, mereka tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan mereka tidak disalatkan. Tidak dimandikan, tidak disalatkan, tetapi dikafani dengan pakaian yang mereka pakai saat mereka berperang. Dan kelak pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan dengan pakaian mereka, bahkan dengan kondisi tubuh mereka terluka. Maka Allah Rabbul Alamin akan bertanya kepada mereka, ya fulan, kenapa bajumu robek? Kenapa keningmu terluka? Ya, kenapa badanmu terluka, mengeluarkan darah? Maka para syahid ini berkata, ya Rabb, ini semua aku lakukan untuk membela dan meninggikan agamamu. Maka mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, wa yusannu takfinu syahid bi thiyabihi. Disunnahkan mengkafani orang yang syahid dengan baju yang dia pakai. Ya, jadi baju yang dia pakai saat berperang, dengan itulah dia dikafani. Fa in lam takfi, tapi kalau tidak cukup, artinya tidak bisa menutupi semua bagian tubuhnya, wajaba tatmimiha bima yasturu jami'a badanihi. Maka wajib kita tutup atau sempurnakan dengan kain yang bisa menutupi secara keseluruhan bagian tubuhnya. Sebagaimana tadi kisahnya siapa? Mus'ab ibni Umair yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Ya, berdasarkan hadis Nabi, ya, riwayat Imam Abu Dawud, ketika beliau bersabda, ya, saat proses pengurusan jenazah Uhud, para syuhada di perang Uhud, beliau berkata, zammiluhum fi siyabihim. Zammiluhum fi thiyabihim, selimuti mereka, bungkus mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dengan rijal yang sahih, para periwayat yang sahih. Itu yang pertama, yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu juga disolatkan, bahkan dikafankan dengan pakaian yang mereka gunakan dalam berperang. Yang kedua adalah as-siqtul ladzi lam yastahilla sarihan. Yang tidak perlu tadi dimandikan dan disolatkan adalah as-siqtu. As-siqtu, apa itu as-siqtu? Syekh Majid Al-Hamawi berkata, huwa alladhi nazala qabla tamam sittati ashhur. Yaitu anak yang keluar, yang keguguran kita katakan di Indonesia, sebelum genap 6 bulan. Jadi sebelum genap 6 bulan, dan ketika dia keluar, lam yastahil sarikhan. Dia tidak menangis, tidak menjerit. Ya, tidak menangis dan tidak menjerit. Hal ini ma'asirul muslimin dijelaskan oleh muhaqqiq, ya, Syekh Majid Al-Hamawi, dikatakan di sini, wa'lam anna lisiqti ahwalan. Ketahuilah, kata beliau, bahwa bayi yang keluar, ya, sebelum usianya genap 6 bulan di dalam kandungan memiliki banyak kondisi. Fataratan tu'lam hayatuhu bisarakhin aw ikhtilajin. Ada kondisi di mana anak tersebut kita bisa ketahui bahwa dia sempat hidup. Apa yang mengatakan bahwa dia hidup? Apa sebabnya dia misalnya menjerit menangis ketika lahir? Atau ada detak jantung misalnya. Ya, ada detak jantung. Fayajibu fihil arba'ah. Maka dalam kondisi ini, empat hal ini wajib. Apa itu empat hal? Mandi, takfin, as-shalah, dan dafn. Ya, ini kondisi yang pertama. Ya, ini kondisi yang pertama. Dia belum sampai usia, belum genap pas 6 bulan, tetapi ketika lahir sudah ada tangisan atau sudah ada detak jantung kemudian berhenti misalnya, maka dalam kondisi ini kata beliau, ya, fayajibu fihi al-arba'ah. Empat hak yang tadi kita sebutkan wajib diberikan. Apa itu? Tagsil, takfin, as-salatu alaihi, wa tadfin. Ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah ini, kalau sudah berapa tadi, dia belum genap 6 bulan, tapi ada tangisan atau ada tanda kehidupan. Wa taratan yazhar khalquhu. Dan terkadang, bayi yang keluar itu sudah terlihat bentuknya. Bentuk dalam arti fisiknya seperti manusia. Walau qabla arba'ati ashhurin, walaupun belum genap sampai 4 bulan. Karena 4 bulan ini waktu di mana ruh ditiupkan, ya. Waktu di mana ruh ditiupkan. Fayajibu fihi ma ada salah. Kalau memang bentuknya sudah terlihat seperti manusia atau memang sudah berbentuk manusia dan dia belum sampai 4 bulan, kata beliau, maka wajib kita berikan hak-haknya kecuali sholat. Artinya tetap dimandikan, tetap dikafani, dikuburkan, tapi tidak harus disolatkan, ya. Wa taratan yazharu khalquhu, terkadang sudah terlihat bentuknya seperti manusia, walau qabla arba'ati ashhurin, walaupun belum genap 4 bulan, fayajibu fihi ma'adas sholat, maka wajib atasnya semua hak-hak orang yang meninggal kecuali sholat. Wa taratan la yazhar khalquhu fala yajib fihi syai'un. Atau terkadang belum berbentuk makhluk, belum berbentuk manusia, maka tidak ada kewajiban apapun. Dalam kondisi ini kata beliau, fala yajibu fihi syai'un, walakin yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnihi, tetapi dianjurkan agar kita membungkusnya kemudian apa menguburkannya. Ya, wa yajuzu ghusluhu, kalau mau dimandikan tidak masalah, kata beliau. Ini poin-poin kaitan dengan as-siqtu. Ya, as-siqtu tadi apa? Bayi yang lahir sebelum genap apa 6 bulan dan dia tidak menangis atau menjerit, tidak ada tanda-tanda kematian, maka tidak perlu dimandikan dan disolatkan, tapi cukup dibungkus kemudian dikuburkan. Itu yang dijelaskan oleh beliau. Hal ini berdasarkan hadis tentunya, ma'asyiral muslimin, Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i Ibnu Majah dan yang lainnya, walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kebanyakan para ulama sepakat untuk mengambil makna dari hadis ini. Hadis ini berbunyi, "Idza istahalla siqatu ghusila wa sulliya 'alaihi." Apabila bayi yang belum genap 6 bulan itu menangis, ya sempat menangis, ya lalu meninggal misalnya, maka dimandikan dan disolatkan. Dia mendapatkan warisan dan mewariskan. Artinya kalau dia tidak sampai menangis, tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka tidak ada kewajiban apa menyolatkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Wa yughassalul mayyitu witran." Jenazah itu dimandikannya dengan bilangan ganjil, witran, ya dengan bilangan ganjil, ya. Lalu dikatakan di sini, "Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun." Dan tadi dikatakan kan ganjil, 1, 2, 3, 3 ganjil. Dan cucian yang pertama ketika kita memandikan, bilangan yang pertama, hendaknya kita menambahkan kepada air tersebut sidrun. Sidr. Kalau bahasa kitanya bidara. Ya sidr itu apa? Bidara. Kemudian ma'asirul muslimin, di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, "Wa misluhu sabun," dan boleh juga ditambahkan dengan sabun. Ya atau sampo. Atau pembersih dan lain sebagainya. "Wa fi akhirihi syai'un min kafurin." Dan di akhir hendaknya disiram dengan air yang telah dicampurkan sedikit kafur. Ada kalimat sedikit. Kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, penyebutan kata sedikit sebagai bentuk apa pembatasan, jangan sampai terlalu banyak menambahkan kafur sehingga nanti berubah menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Oleh karenanya ditambah saja sedikit kafur. Kafur ya tentunya zat yang sering kita dengar ya. Ada kapur yang memang alami, kapur barus yang alami dari pohon, dari getah ya. Ada kapur yang sifatnya sintetis. Sekarang kebanyakan adalah yang sifatnya sintetis, artinya bukan yang alami ya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi beliau berkata, kenapa harus dicampur di siraman terakhir kafur? Litaqwiyatil badan, untuk menjadikan badannya keras, kuat ya. Lalu yang kedua, waman ilhawam wan natan, untuk mencegah hewan atau serangga dan juga memperlambat apa namanya apa bau, menghilangkan apa bau ya, menghilangkan bau. Jadi tiga fungsinya, taqwiyatul badan, menguatkan badannya, lalu yang kedua adalah menghalangi serangga-serangga untuk mendekat kepadanya, dan yang ketiga adalah menghindari bau-bau yang barangkali muncul dari jenazah tersebut. Hal ini kenapa kita beliau mengatakan di siraman terakhir hendaknya dicampur kafur, li hadisi Ummi Atiyah, berdasarkan hadis Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Ummu Atiyah bercerita, "Dakhala 'alaina Rasulullah wa nahnu nughassil ibnatahu Zainab." Kata Ummu Atiyah, kami sedang memandikan putri beliau, putri Rasul namanya Zainab. Tiba-tiba saja beliau datang masuk memberikan arahan-arahan ya terkait dengan tata cara memandikan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar." Mandikan putriku ini 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. "In ra'aytunna dhalika bima'in wa sidr." Kalau memang kalian lihat perlu, mandikan lebih dari 3 kali atau 5 kali atau 7 kali ya, bilangannya ganjil ya. Dan tambahkan airnya dengan daun bidara, sidr. Ya, daun sidr. "Waj'alna fil akhirati kafura." Dan jadikan di siraman yang terakhirnya air yang tercampur dengan kapur ya, kapur. Di kita ada kan daerah barus ya. dikenal sejak zaman ribuan tahun yang lalu, dikenal dengan penghasil Barus, Kapur Barus ya. Oleh karenanya ada daerah Barus, Kapur Barus. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muallif berkata, "Wa yukaffanu fi thalathati aswabin biyd." Seorang laki-laki, kalau jenazahnya laki-laki, dikapani ya di atas 3 lembar kain yang berwarna putih. 3 lembar ini disebutkan oleh Syekh Majid, ya ummu kulla wahidatin minhal badan. Dari 3 lembar kain ini mencakup semua bagian badan. Artinya ketika dilipat dengan lipatan yang pertama, itu menutup seluruh badan. Lipatan kedua, kain kedua menutup seluruh badan. Kain ketiga pun menutup apa? Seluruh badan. Ya ummu kulla wahidatin minha al badan. Ini kalau laki-laki. Aswabin bid. Dan dengan warna putih. Ya. Warna putih. Karena sebaik-baik warna pakaian itu adalah warna putih. Dan Nabi memerintahkan kita mengkafani dengan warna putih. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Tidak perlu ada qamis ya, tidak ada perlu ada gamis ya, tidak perlu ada qamis dan tidak perlu ada secara khusus penutup kepala imamah ya. Wa hadza huwal afdal. Ini yang paling afdal begitu, hanya 3 lembar saja yang setiap lembarnya menutupi seluruh bagian tubuh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, kufina Rasulullah fi thalathati aswabin yamaniyah biyudin laisa fiha qamisun wala imamah. Diceritakan bahwasanya baginda Rasulullah dikafani di 3 lembar kain ya, yamaniyah, sahuliyah dalam riwayat ya, yamaniyah, kain dari yang dibuat oleh para pengrajin di Yaman yang berwarna putih kainnya. Dan tidak ada qamis wala imamah, tidak ada penutup khusus untuk bagian badannya atau bagian kepalanya. Wa yajuzu ziyadah qamis wa imamah tahtal lifaf. Tetapi boleh saja ditambahkan di bawah lipatan-lipatan tersebut. Kemudian muallif rahimahullahu taala melanjutkan, wal mar'atu, adapun perempuan. Kalau laki-laki kan 3 lembar kain ya. Kalau perempuan, wal mar'atu fi khamsati aswabin bidhin. Adapun perempuan 5 lembar kain ya yang berwarna putih. 5 lembar kain yang berwarna putih dan tentunya ada rinciannya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, 5 lembar ini terdiri dari izar, yaitu yang menutupi izar itu yang menutupi bagian pusar ke bawah. Kemudian qamis ya, dari leher sampai qamis itu dari leher sampai ke lutut. Berarti sudah 2 ya. Lalu yang ketiga khimar, penutup kepala, dan apa yang selanjutnya adalah 2 lipatan. Dua lipatan yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Jadi kalau wanita ada 5 ya, ada 5. 5 kain ya. Hal ini berdasarkan hadis Laila binti Qanif berkata, "Kuntu fi man ghassala ummu Kulthum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha." Kata Laila binti Qanif, "Aku adalah salah seorang yang ikut memandikan putri baginda Rasul, yaitu Ummu Kulthum, istrinya Utsman ibni Affan." Ya. Apa yang terjadi? Wa kana awwalu ma a'tana Rasulullah, sesungguhnya yang pertama kali diberikan oleh Nabi kepada kami adalah al-hiqa, yaitu sarung. Berarti menutupi bagian pusar sampai ke lutut. Kemudian beliau berikan untuk kami dirak, yaitu baju kurung. Ya, bajuku kurung. Lalu beliau memberikan lagi kepada kami al-khimar. Khimar tentunya penutup kepala. Ya, summa milhafah, kemudian kami diberikan selimut. Itu yang keempat berarti ya. Summa udrijat ba'da dzalika fi tsaubil akhar, kemudian dimasukkan ke kain yang lain, menjadi ada lima ya yang dipakaikan untuk jenazah wanita. Qalat ya,

Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja' dalam kitab beliau Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Di kesempatan yang kedua ini kita coba membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk, dan tentunya kami pun mengundang para pemirsa untuk bisa menggunakan dua layanan kami di layanan telepon 0812-1998-1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan WhatsApp atau pesan singkat di 0812-9345-5676. Sepertinya ada penelepon yang sudah masuk di pagi yang berbahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana Pak? Pak Rasid, Pak, di Jakarta Pusat. Baik, silakan Bapak. Mau nanya ini Pak Ustaz, berkait dengan rangkaian kegiatan pengurusan jenazah itu kan, memandikan, mengapankan, menyolatkan, dan menguburkan. Iya Bapak. Nah ini apakah harus rangkaian ini berurutan dilalui itu Pak Ustaz, ataukah misalnya dia meninggalnya malam, apakah sebaiknya dimandikannya malam itu tapi dikuburkannya besok, ataukah menunggu besok pagi baru kegiatan ini dilaksanakan, memandikan, menguburkan, mengapankan yang empat ini Pak Ustaz. Jadi kalau yang meninggalnya malam itu Pak Ustaz, baik, apakah menunggu besok atau dimandikannya malam? Baik Bapak. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau urutan tentunya sudah begitu urutannya ya. Kalau urutan ya tidak bisa kita ubah. Tetap urutannya adalah memandikan, setelah selesai dimandikan baru dikafani, setelah dikafani baru disolatkan dan dikuburkan. Itu urutannya sudah baku. Ya urutannya. Hanya saja mungkin yang beliau tanyakan tadi adalah menunda proses proses memandikan, atau mengerjakan bagian dari proses yang wajib tetapi menunda bagian yang lain. Misalnya seandainya seorang meninggal di sore hari, ya menjelang maghrib dia meninggal, dimandikan di rumah sakit segera, lalu dikafani, tetapi dikuburkannya esok hari misalnya ya. Itu kalau pertanyaannya mungkin seperti itu ya. Atau sama sekali misalnya setelah dia meninggal dibiarkan di rumah, ditutup dengan kain kafan karena sudah malam, esok harinya baru diurus misalnya, dimandikan dan lain sebagainya. Tentunya yang paling utama disegerakan ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, kalau kalian mengurus jenazah, membawa jenazah, hendaknya kalian menyegerakannya. Karena kalau seandainya yang kalian urus itu orang baik, maka semakin cepat dia mendapatkan kebaikan di alam barzakh. Tetapi kalau yang kalian urus itu orang yang ahlul maksiyah, maka tidak baik berlama-lama di atas pundak kalian. Ya, artinya yang paling bagus ya disegerakan. Ya disegerakan. Dan para ulama mengatakan tidak masalah menguburkan di malam hari. Artinya tidak haram ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Karena ada kemungkinan kita tidak sempurna dalam prosesi penguburan. Walaupun tentunya kalau sekarang bisa dicari solusi dengan lampu ya, lampu yang mungkin bisa kita nyalakan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu sulit. Ya oleh karenanya ada kemungkinan tidak sempurna dan lain sebagainya. Oleh karenanya para ulama mengatakan utamanya ya di siang hari agar prosesinya lebih sempurna. Tetapi kalaupun harus di malam hari, wallahu a'lam bishawab, tidak ada larangan. Ada tiga waktu dilarang menguburkan. Dalam Islam ada tiga waktu dilarang menguburkan. Yang pertama adalah inda tulu' asy-syams, ya, tatkala matahari akan terbit. Yang kedua adalah indal istiwa asy-syams, ketika matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga adalah indal ghurub, tatkala matahari akan tenggelam. Nah, ini dalam hadis dikatakan di tiga waktu ini kami dilarang untuk sholat sunnah ataupun menguburkan jenazah. Tetapi selain di tiga waktu itu silahkan saja. Tetapi kalau misalnya Ustaz di sana ada keluarganya yang dalam perjalanan, insya Allah besok pagi sampai, kami menunggu agar keluarganya bisa apa namanya menyolatkan dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, tidak masalah, tidak sampai terlarang, tetapi utamanya semakin disegerakan maka semakin baik. Allah alam bisawab. Ada Abu Al-Farisi di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu Al-Farisi. Ini Ustaz, masalah untuk memandikan jenazah ini Ustaz. Itu anaknya itu laki-laki semua Ustaz. Terus orang tua ibu itu meninggal. Apakah bisa anak laki-laki itu memandikan, mengurus mandian jenazah itu tersebut Ustaz? Baik, apakah ada pengurus yang lain yang bisa mengurus? Misalnya tetangga? Biasanya kalau di daerah sini itu ada khusus yang mengurus Ustaz. Iya. Baik. Yang kedua Ustaz, apakah kita waktu safar itu dalam sholat berjamaah, apakah ada keringanan buat laki-laki Ustaz? Keringanannya berbentuk apa Pak? Umpama kita bepergian safar ke Jawa Ustaz, iya. Itu ada asisan 3 hari apa 1 minggu. Maksudnya batasan harinya? Apa Ustaz? Maksud Abu Al-Farisi, berapa hari seorang disebut safar, begitu pertanyaannya? Enggak, maksudnya apakah ada keringanan untuk sholat berjamaah tersebut Ustaz? Baik, sholat baik. Waktu jamaah Ustaz. Baik, baik. Apa kita harus laki-laki diwajibkan sholat jamaah, apa ada keringanan tersendiri? Baik. Itu terima saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kaitannya dengan memandikan ya, kalau wanita hukum asalnya oleh wanita. Ya, kalau wanita hukum asalnya oleh wanita. Artinya kalau ada, selama masih ada wanita ya biarkan wanita yang mengurus proses apa namanya pengurusan jenazah dalam bentuk memandikan, ya biarkan saja tim para wanita. Tetapi kalaupun seandainya misalnya suaminya ingin memandikan istrinya atau sebaliknya istrinya memandikan suaminya, wallahul muwaffiq, tidak masalah. Ya sebagaimana dalam riwayat bahwa Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau meninggal lebih dulu aku akan memandikanmu. Dan dalam riwayat bahwa Ali radhiyallahu taala an memandikan Fatimah radhiyallahu taala an. Ali suaminya, sedangkan Fatimah adalah istrinya. Ali memandikan siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, tetapi hukum asalnya kalau ada wanita, tentunya wanita yang apa? Memandikannya. Adapun ketika safar ya, apakah masih ada kewajiban berjamaah? Ya, sebelum kita bicara kewajiban berjamaah bagi musafir, kewajiban berjamaah bagi orang yang mukim pun diperdebatkan. Ya. Artinya sebelum kita membahas tentang apa kewajiban berjamaah bagi musafir, harus diketahui bahwa berjamaah bagi orang yang mukim pun diperdebatkan. Berjamaah bagi orang yang mukim diperdebatkan. Antara yang mengatakan wajib, ya, pendapat Imam Ahmad, dengan mengatakan sunnah mu'akkadah, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya masing-masing sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu di bab sholat berjamaah. Ya. Kalau di kondisi mukim saja, sholat berjamaah itu diperdebatkan antara yang mewajibkan dengan yang berpendapat sunnah mu'akkadah, apalagi dalam kondisi musafir. Ya, apalagi dalam kondisi musafir. Sekarang saya ingin mengatakan bahwa sholat Jumat itu para ulama sepakat harus dikerjakan berjamaah. Salat Jumat harus dikerjakan berjamaah. Muncul pertanyaan, apa hukumnya salat berjamaah untuk musafir? Gugur. Dalam hadis Nabi mengatakan, al-jumu'atu haqqun likulli muslim. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, kecuali salah satunya musafir. Kalau salat Jumat yang disepakati oleh para ulama harus berjamaah menjadi gugur oleh untuk musafir, artinya mereka boleh mengerjakan zuhur itu pun 2 rakaat, apalagi salat jamaah yang biasa. Walaupun kata para ulama kalau kita sudah terlanjur datang, sholat di belakang orang yang jamaah di kampung tersebut, ya sholat bersama mereka disempurnakan. Kalaupun setelahnya kita mau mengqasar asar atau mengqasar isya, ya silahkan. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah, kaifahal Abu Naf'an, sehat-sehat. Alhamdulillah, barik fik. Silakan Abu Naf'an. Mau nyambung pertanyaan yang kemarin Pak Ustaz. Baik. Masalah memandikan. Jadi kan kalau memandikan yang ana pahami selama ini satu paket, dalam artian sebelumnya kita membersihkan, terus memudukan si mayat, itu belum cerita masalah memandikan. Kalau yang bilang memandikan baru sekarangnya mencuci kepala. Nah setelah itu pakai, kalau anak praktekin di sini dulu ada dipakai 3 ember Pak Ustaz, ada air bersih, terus air bidara, sama yang terakhir air kapur barus. Baik. Nah itu yang anak tanyakan juga, yang dibilang satu paket tuh, itu semua dilaksanain itu waktu itu namanya satu kali pemandian, seperti gitu maksudnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang dibilang siraman-siraman tuh, kalau umpama anak pakainya gayung-gayung seperti gitu, karena ada bilangan-bilangannya katanya ganjil seperti kayak gitu. Nah itu biar lebih pasti secara ilmu, gimana sih prakteknya gitu, kalau sabun dan terusnya. Dan kalau papilah udah selesai, ternyata begitu ini masih keluar lagi kotoran, baiknya apa cuma dibersihkan, diwudukan, apa emang diulangi lagi seperti bahasan yang kemarin, jadi diulangi satu kali apa tiga kali dan berikutnya. Sama yang kedua, masalah ini Pak Ustaz, masalah kalau turun ke makam, katanya kalau laki-laki keingetannya itu riwayatnya waktu Nabi mau turun anaknya apa siapa, nanti saya siapa yang malam tadi tidak tercampur dengan istrinya. Nah ini gimana penjelasannya Pak Ustaz? Maksudnya bagaimana Bapak? Pertanyaan kedua, turun ke makam lalu? Turun ke dalam lubang lahat Pak Ustaz. Nah jadi Nabi nanya siapa yang malam tadi tidak bercampur dengan istrinya. Nah baik. Itu gimana penjelasan, apa emang gimana mau penjelasannya Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisaf ya, masalah memandikan sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa satu kali memandikan ya berarti sempurna. Sempurna itu kan kadang membutuhkan satu ember. Kalau saya misalnya hanya menggunakan satu gayung, apakah dikatakan sempurna? Tidak. Karena saya hanya bisa membasahi paling maksimal beberapa bagian tubuhnya saja, misalnya kepalanya, satu gayung pun kadang tidak bisa meratakan air. Oleh karenanya yang dimaksud dengan memandikan tiga kali adalah memandikan atau meratakan air dengan sempurna ke seluruh tubuh sebanyak tiga kali meratakan. Untuk satu kali meratakan barangkali bisa habis satu ember. Ya, saya siuk, lalu saya cuci bagian kepalanya, ya. Lalu tiga kali misalnya, lalu ke bagian kanan, ke bagian kiri, dan lain sebagainya. Artinya sempurna, saya ratakan, itu satu kali. Rata air ke seluruh tubuh satu kali. Lalu yang kedua, tentunya yang pertama pakai sidr. Itu yang kata Nabi, yang pertama pakai sidr. Ya, tadi Abu Naf'an katakan sudah disiapkan tiga ember. Nah, itu siraman pertama sidr. Ya, baru di setelah sempurna siraman meratakan ta'mim al-ma, meratakan air yang pertama selesai, maka yang kedua kita ratakan lagi. Kalau kita rasa sudah bersih, tutuplah memandikan itu dengan siraman terakhir. Kata Nabi hendaknya menggunakan kafur, dan kafurnya pun tidak terlalu banyak, jangan sampai berubah dari air yang mutlak menjadi air kafur. Karena kan dalam Islam ada air suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Salah satu jenis air yang suci tapi tidak mensucikan, kata para ulama adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, sehingga mengubah status air tersebut, kemutlakan air tersebut hilang. Oleh karenanya memakai kapurnya pun ya sekedarnya, artinya tidak terlalu banyak, sehingga menghilangkan nama air mutlak dari air tersebut. Nah kalau sudah tiga kali siraman misalnya, atau bukan tiga kali siraman, tiga kali kita memandikan, lalu keluar lagi sesuatu, kata para ulama, cukup dibersihkan dan tidak perlu diulang wudunya. Ya, oleh karenanya kan dianjurkan agar dalam kitab yang lebih luas pembahasannya, dianjurkan agar manafid al-maftuh, apa namanya, bagian-bagian terbuka di tubuh orang yang kita mandikan itu hendaknya ditutup dengan apa namanya kutun. Kutun itu ditutup dengan apa, kapas ya, bagian mulut, bagian hidung, bagian dubur dan lain sebagainya. Tapi kalaupun tetap keluar, Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama, misalnya dalam kitab Kifayatul Akhyar, maka cukup dibersihkan bagian najisnya saja dan tidak perlu di apa namanya diulang. Tapi kan Ustaz, keluar najis artinya batal. Ini perkara ta'abbudi. Perkara ta'abbudi itu perkara yang tidak bisa dilogikakan. Kalau saya wudu lalu saya kentut, batal. Tapi dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Oleh karenanya nanti ada perdebatan. Apakah jenazah yang sedang dimandikan, apakah orang yang memandikan harus berniat mewakili si jenazah? Itu di mazhab Imam Syafi'i beda pendapat. Kalau menurut Imam Ar-Rafi'i tidak perlu diniatkan. Karena tujuan memandikan itu membersihkan. Oleh karenanya para ulama berdebat lagi. Bagaimana kalau meninggalnya tenggelam? Sebagian mengatakan, lihat orang tenggelam udah bersih, gak perlu dimandikan. Tapi pendapat yang paling kuat, pendapat Imam Nawawi, mau dia meninggalnya di darat atau di laut, tetap dimandikan. Ini, jadi cukup dibersihkan saja bagian-bagian yang najisnya keluar tanpa harus mengulang mandi atau mengulang wudu. Allah alam bisawab. Adapun masalah turun, saya belum pernah mendengar hadis seperti itu, bahwa siapa yang tadi malam bercampur dengan istrinya, saya tidak pernah mendengar ya. Tetapi kalaupun hadisnya sahih, ya kita coba nanti lihat bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan hadis itu, apakah itu artinya larangan orang junub turun atau bagaimana. Itu yang harus kita lihat dari penjelasan syarah dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fik. Allah yubarik fik. Mau bertanya dari Tangerang Selatan ya. Di kompleks saya ada musala dan selalu ada salat 5 waktu dan ada imam rutinnya untuk subuh dan isya. Tetapi kadang kalau duhur atau asar tidak ada orang sama sekali. Kadang saya datang ke musala, saya salat sendiri akhirnya. Apakah saya mendapatkan pahala salat berjamaah? Ya, dapat pahala salat berjamaah. Ya, wah, bahkan kalaupun kita dalam kondisi yang lain, saya mau datang ke masjid, ternyata qadarullah sudah selesai, ada berjamaah tapi saya enggak dapat. Saya dapat salat berjamaah. Ya, apalagi kalau bapak datang ke sana, bapak mengumandangkan azan, walaupun bapak salat sendiri di musala tersebut, tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seseorang yang meninggal di tengah lautan dan perjalanan ke tempat tujuan masih lama, si mayit dilarung, dan apakah harus dikafani, dan bagaimana kalau tidak ada kain kafan? Allah alam bisawab ya. Kalau sekarang tentunya kondisinya sudah berubah, tidak seperti dulu. Kalau kita lihat kalau sekarang ya, rata-rata ya, orang-orang yang meninggal di tengah laut itu dimasukkan ke dalam freezer. Biasanya ya, biasanya itu dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam freezer, pendingin. Ketika sampai di darat, baru nanti dihubungi keluarganya, disolatkan, diurus. Apalagi yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing, itu biasanya seperti itu. Walaupun ada juga kejadian ya, kejadian. Bahkan ada sahabat, kalau saya tidak salah, ada sahabat yang dikasih beban sehingga dia masuk ke dalam air. Apakah harus dikafani? Hukum asalnya sama, dikafani. Tidak ada penjelasan kalau di laut tidak perlu dikafani misalnya. Apakah disolatkan? Ya jelas disolatkan. Ya artinya hak-haknya semua terpenuhi, hanya saja kalau memang dia berada di tengah lautan, baru sekian bulan lagi dia baru sampai di rumah, ya darurat. Ya hukum asalnya darurat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hari Asyura tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Sabtu. Apakah boleh kita puasa di hari Sabtu itu saja atau kita puasa sebelumnya? Dijelaskan oleh para ulama, tidak masalah kalau kita ingin puasa Sabtunya saja. Ya kalau kita ingin puasa Sabtunya saja, boleh. Tetapi yang lebih utama, sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi berkata, kalau seandainya tahun depan aku ada kesempatan, aku ingin berpuasa di tanggal 9-nya. Berarti sehari sebelumnya kita puasa. Kalau Muharram tanggal 10 berarti Jumatnya kita puasa, lalu Sabtunya kita puasa lagi. Sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Bengkulu, kita coba angkat telepon dari beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Dari hamba Allah di Bengkulu Pak Ustaz. Baik, silahkan. Makanya saya punya teman, apa namanya, pengusaha. Nah kebetulan dia perlu tambahan modal untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Iya. Yeah. Dan dia bilang, apa namanya, ya saya bisa bantu kamu dari, apa namanya, dari kegiatan saya. Dia tahu kita nggak, apa namanya, saya nggak ada loka, katanya kan, istilahnya nggak ada tambahan-tambahan. Hmm. Nah, kita nggak ada perjanjian tertulis, artinya nggak ada, misalnya, ada keuntungan sekian persen, nggak ada perjanjian itu. Artinya kita dengan tepat percaya aja. Nah setelah misalnya 1 tahun atau lebih, dia menghasilkan apa namanya itu keuntungan. Iya. Nah kadang-kadang ini apa namanya itu yang modalnya itu belum dikembalikan. Ya, karena itu tadi kita saling percaya. Ya, kapan kita butuhkan modalnya baru kita misalnya kita minta. Kalau enggak itu dia tetap dengan teman kita tadi. Tapi di akhir tahun biasanya dia menghasilkan keuntungan. Walaupun dari awal memang enggak ada perjanjian besar kecilnya. Nah pertanyaan saya, apakah mengasih dia itu termasuk riba apa tidak? Apakah di awal ada perjanjian bagi hasil? Dia bilangnya nanti saya kasih dari hasilnya, tapi nggak ada perjanjian misalnya persentasenya 40-60 atau 50-50 tidak? Allah alam, baik itu saja Bapak. Iya, itu pertanyaan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti ini seharusnya tidak disebut pinjam-meminjam. Karena kalau Bapak katakan ini pinjam-meminjam, maka tidak boleh ada keuntungan. Ya kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. Setiap transaksi qard atau pinjam-meminjam yang ada keuntungan, maka itu riba. Ya, tetapi kalau itu adalah penyertaan modal, artinya Bapak ikut menanam modal di usaha. Misalnya dia punya usaha apa? Usaha perkebunan. Dia membutuhkan alat. Atau dia punya usaha produksi dan lain sebagainya. Bapak menyertakan modal Bapak sekian puluh juta misalnya. Dengan perjanjian Bapak mendapatkan 10% atau 5% dari keuntungan yang tercatat misalnya kan. Maka itu dalam Islam tidak disebut hutang piutang. Tetapi disebut dengan mudharabah. Mudharabah. Mudharabah itu akad apa bagi hasil. Saya punya uang, si fulan tidak punya uang, tapi dia punya keahlian. Ya, punya keahlian membuat misalnya mie ayam. Saya berikan modal 10 juta untuk menyewa ruko, untuk membeli gerobak, peralatan dan lain sebagainya. Tetapi kami memiliki perjanjian komitmen bahwa saya mendapatkan bagi hasil sekian per bulan atau per sekian bulan sekian. Dia 70, saya 30 misalnya. Ya. Otomatis kan aset ya punya saya sebagai pemilik modal. Tetapi kita komitmen sekian persen per bulan. Nah, itu harus jelas, Pak. Ya, harus jelas. Dan yang namanya mudharabah yang kita tahu dari penjelasan para ulama itu bukan hanya saat untung. Ya. Jadi bagi hasilnya bukan hanya ketika untung, ketika rugi pun sama-sama ditanggung. Ya untung dua-duanya untung, rugi ya rugi. Jadi nggak bisa saya misalnya ingin mudharabah, tapi saya nggak mau tahu per bulan harus masuk ke saya 2 juta misalnya. Nah, itu riba kalau begitu. Yang namanya mudharabah ya usaha. Kadang naik, kadang turun, kadang banyak, kadang sedikit. Nah, kalau begitu namanya mudharabah. Adapun di pertengahan jalan saya katakan saya ambil aja deh modalnya. Modal yang saya tanamkan saya ambil. Saya nggak mau ini lagi. Saya rasa Anda sudah mapan, sudah bisa melanjutkan ya. Nah, itu silahkan saja. Jadi pool milik Anda misalnya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.